Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa'lul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Padang, kemudian Bapak Direksi PT Semen Padang, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, nenek mamak, tokoh adat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judulnya menapaki jejak. Kalau kita tidak tahu jalan, mau datang ke Masjid Jabal Rahmah, maka ikutlah jejak orang yang pernah sampai. Kalau kita tidak tahu jalan untuk menguasai dunia, maka ikutilah jejak orang yang pernah berkuasa. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya menapaki jejak. Kenapa disebut jejak? Karena kita tidak terbang, tapi selangkah demi selangkah ikuti langkah-langkah anak tangga menuju sampai naik ke atas. Menapaki jejak-jejak. Kenapa dakwah? Karena urusan dakwah bukan urusan ustaz. Ini sekarang orang banyak kalau sudah ada yang mengajak berdakwah, ayo dakwah, itu bukan tugas saya. Dakwah sudah saya jelaskan, saya serahkan, saya limpahkan semuanya kepada Al-Mukarram Ustaz Jel Fathullah. Itu bukan urusan saya lagi. Ini bukan urusan ustaz. Dalam Islam tidak ada namanya holy man, manusia suci. Dalam Islam tidak ada namanya servant of God, pelayan Tuhan. Dalam Islam semua muslim adalah juru dakwah. Oleh sebab itu apa kata seorang ulama besar berasal dari Nun, jauh di sana Aljazair, tapi kemudian besar di Mesir, namanya Syekh Umar Tilmisani. Kulluna du'at qabla kulli syai. Sebelum jadi apapun dan siapapun, kita adalah juru dakwah. Mungkin pekerjaan keduanya adalah Direksi Semen Padang. Itu kedua. Pekerjaan pertamanya adalah dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Mungkin pekerjaan keduanya adalah polisi, tapi pekerjaan utamanya adalah juru dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Karena dalam Quran dikatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada kata yang paling baik selain kata mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Jadi kalau sudah begitu pemahamannya, luruskan pemahaman. Sekarang kalau Bapak Ibu mau melihat pemahaman umat Islam tidak betul tentang dakwah, ambil kertas, kasih pena, bagi ke mahasiswa, bagi ke siswa-siswa. Saya sebut satu nama, tulis gambar, ya. Apel, dia akan buat gambar apel. Pisang, dia akan buat gambar pisang. Dakwah, dia akan buat gambar ustaz. Karena pemahaman dia dakwah itu adalah ustaz. Padahal ustaz adalah satu unit dari dakwah. Tapi ustaz bukan dakwah. Karena pada hakikatnya bapak kepala rumah tangga, juru dakwah. Ibu sebagai kepala rumah, ibu sebagai ibu rumah tangga, juru dakwah. Dari mulai pemimpin negara, bupati, wali kota, camat, RT, RW, semuanya adalah juru dakwah. Maka kalau kepala desa menyikapi dirinya sebagai juru dakwah, dia akan mengajak orang ke jalan Allah. Makanya dibuatlah judulnya menapaki jejak-jejak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada contoh yang paling layak untuk diikuti selain dia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam hal apa? Dalam hal dakwah ini. Maka kita dapat simpulkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali yang bisa kita ambil jejak-jejak dakwahnya, tapi kalau mau diringkas, saya ringkas menjadi 5 poin saja. Kalau nanti ada ustaz yang ceramah di Masjid Jabal Rahmah mengatakan bahwa poin dakwah Nabi itu diringkas jadi 7, berarti ilmu dia lebih banyak daripada ilmu saya. Kalau kata dia diringkas menjadi 3, bukan berarti ilmu saya lebih banyak, waktu dia lebih sedikit. Ini kesimpulan. Yang pertama, kenapa dakwah Nabi itu berhasil? Dari mana kita mulai? 40 tahun dimulai dari pembentukan karakter diri sendiri. Makanya Nabi Muhammad itu yang memberi gelarnya bukan Allah Ta'ala, tapi manusia. Orang kafir sekitar dia memberi dia gelar Al-Amin. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Amankanlah. Amin. Percayalah. Makanya hati-hati menyebut amin. Ini sekarang banyak orang berdoa di Facebook, amin, amin, amin, amin, amin. Nabi Muhammad itu bukan amin, tapi dia amin, terpercaya. Orang kafir memberi dia gelar Al-Amin. Itu adalah orang yang terpercaya, tak pernah berdusta. Mengapa kadang kita mengajak orang ke jalan Allah, orang tidak percaya? Karena tidak ada Al-Amin dalam diri. Oleh sebab itu maka bentuklah lisanul hal, perbuatan, tingkah laku, afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh daripada ucapan. Berapa banyak ucapan yang ditata dengan kata-kata begitu indah, dengan retorika yang begitu mantap, tapi seperti membangun istana di tepi pasir. Istana cantik, tiba-tiba datang ombak sekali pukul, sapu, habis, tak berkesan. Kenapa? Karena ucapan. Itu hebat itu ustadz itu, Buya. Memang hebat, tapi orang tak mau ikut. Kenapa? T.O. tukang olah. Kenapa? Salah pada perbuatan. Maka kalau adik-adik, bapak ibu lihat komen-komen jamaah di ceramah YouTube, di streaming fanpage Facebook, apa kata mereka? Semoga Ustaz istiqomah. Semoga Ustaz istiqomah. Jangan berubah ya Pak Ustaz. Jangan sombong ya Pak Ustaz. Jangan angkuh ya Pak Ustaz. Sekali-sekali ada. Jangan nikah lagi ya Pak Ustaz. Kenapa? Karena orang paling khawatir runtuhlah cakap yang kau buat, hancurlah sistem yang kau bina hanya karena kepribadian. Maka Nabi itu umurnya bisa dibagi 3. Pertama, sebelum jadi Nabi 40. Kedua, setelah jadi Nabi 13. Ketiga, setelah berkuasa 10. 40, 13, 10. Yang paling panjang yang mana? Membentuk diri ke dalam atau action keluar? Membentuk ke dalam lebih lama. Oleh sebab itu juga ketika membangun masjid ini, nampaknya cantik ke atas, tapi pondasi ke dalam itu lebih kuat. Maka dipasanglah cerocok-cerocok, kayu-kayu yang hidup di dalam. Kita tak bisa pakai kayu, pakai cakar ayam. Tak paham kami cakar ayam, tanya sama insinyur bangunan. Saya pun tak juga paham, dengar cakap orang aja. Supaya ini kokoh, maka kepribadian itu dibangun. Saya senang tadi Pak Wali mengatakan ini banyak anak-anak muda datang. Ramai, saya pun melihat muda. Sampai-sampai yang tua pun ikut muda. Masalah tua dan muda itu bukan umurnya. Karena yang ikut Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu ternyata tidak semuanya anak muda. Tapi yang muda itu adalah semangatnya. Saya tadi datang bapak-bapak prediksi umur mungkin 40, 50, 60. Kami datang dari Lubuk Sikaping Pak Ustaz. Dari Pasaman Pak Ustaz. 200 kilo Pak Ustaz. Bapak tua datang 200 kilo. Ini bukan orang tua, anak muda. Kalau ada anak muda tinggal di Padang tidak datang, itu cocoknya tinggal di Panti Jompo. Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang tua berteriak Allahu Akbar, dia anak muda. Tapi ada anak muda, Allahu Akbar. Cocoknya kalau ada jenazah lewat dikirim aja dia sekalian. Ini pentingnya memahami satu makna. Apa itu dakwah? Salah pemahaman, salah pandangan, salah pikiran, salah omongan. Dari mana salah? Salah dengar. Setelah salah dengar, salah pandang. Setelah salah pandang, salah pikir. Setelah salah pikir, salah ngomong, salah melangkah. Maka pahami dakwah dengan baik. Begitu juga anak muda. Anak muda adalah syabab. Dalam bahasa Arab, syabab, syubban, itu sampai umur 50 tahun. Orang tetap disebut syabab. Setelah itu baru dia disebut syekh, orang tua. Maka saya paling marah kalau dipanggil orang Syekh Abdul Somad. Emangnya saya orang tua? Panggillah saya syabab. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka membentuk diri inilah dari awal-awal. Allah membentuk kepribadian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya supaya tidak terkontaminasi otak Muhammad itu dengan otak manusia? Yang mempengaruhi manusia itu ada empat. Yang pertama ibu, yang kedua ayah, yang ketiga bacaan, yang keempat lingkungan. Keempat-empat ini tidak mempengaruhi kepala Muhammad. Pertama, dia tidak dipengaruhi ayahnya. Kenapa? Ayahnya sudah meninggal ketika dia dalam kandungan berumur 2 bulan. Siapa yang mengatakan begitu? Baca tulisan Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam syair Barzanji, yang dibaca ketika akad nikah, dibaca ketika mengayun anak, dibaca ketika maulid Nabi. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah. Walamma tamma min hamlihi, ketika 2 bulan umur kandungannya, ala ashhuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah yang masyhur, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Madinah, abuhu, bapaknya Abdullah, meninggal bapaknya ketika itu dia baru berumur 2 bulan. Maka tidak pernah ada campur tangan intervensi bapaknya dalam kepalanya. Jangan heran kalau kita lihat kenapa anak itu temperamen, bapaknya temperamen. Kenapa anak itu kurang ajar, bapaknya kurang ajar. Kenapa anak itu tak betul, karena bapaknya tak betul. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak bisa dikatakan begitu, karena tak pernah ada intervensi Abdullah dalam kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2, meninggal ibunya ketika dia sedang haus peluk cium seorang ibu, dibawalah dia ziarah ke makam bapaknya sampai di Abwa, meninggallah dia, lepaslah kasih sayang seorang ibu. Tidak pernah ada campur tangan intervensi Aminah dalam pembentukan karakter pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan manusia ada itu dalam dirinya. Makanya jangan heran kalau ada orang berkata, itu anak itu macam hantu Pak Ustaz. Kenapa? Maknya kuntilanak. Maka ada pengaruh ibu dalam dirinya. Nah, yang ketiga, bacaan. Orang akan sangat terpengaruh dengan bacaan. Dulu dia itu orang baik Pak Ustaz, tapi kenapa dia bisa sekuler? Karena yang dibacanya adalah bacaan tokoh-tokoh sekuler. Abid Al-Jabiri dari Maroko, Hasan Hanafi dari Mesir, tokoh-tokoh Islam Yasar, Islam Kiri. Tapi dia itu kuliahnya di Azhar, Mesir. Kenapa dia otaknya sekuler? Dia kuliahnya saja di Azhar, tapi bacaannya bukan Mukarrar Azhar. Yang dibacanya pemikiran-pemikiran sekuler. Jangan salahkan Al-Azhar. Azhar tak pernah membentuk dia. Nah, ini begitu hebatnya bacaan. Kenapa dia komunis? Yang dibacanya buku Karl Marx. Marxisme yang dibacanya buku DNID yang dibacanya pengaruh bacaan, sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada pengaruh bacaan dalam kepalanya. Kenapa? Karena dia tidak bisa membaca. Iqra, bacalah. Ma ana biqari, aku tak bisa membaca. Yang keempat, lingkungan. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan, Abu Bakar, semua abu-abu ini tidak bisa mempengaruhi dia. Kenapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia berkata, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Adabku menjadi baik karena Allah menumbuhkan adabku itu, maka tidak ada yang tercela pada dirinya. Sedangkan manusia ini tetap berpengaruh. Lalu kenapa kita disuruh mengikut dia? Maknanya, kalau jadi bapak, jadilah bapak yang mempengaruhi anak dengan pengaruh yang baik, bawa anaknya ke masjid. Kalau jadi ibu, jadilah ibu yang baik, pengaruhilah anak dengan pengaruh yang baik, ikutkan anak dalam tabligh akbar. Kita bangga hari ini, pandang ke atas ibu, pandang ke atas ibu, pandang ke atas ibu. Di Minangkabau ibu-ibu dimuliakan, dihormatan. Mana dia? Di atas semua. Saya pernah ceramah pada satu masjid, nama daerahnya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ketika saya ceramah, saya tanya, mana nih ibu-ibunya? Kok tak ada? Di lantai bawah semua, Pak Ustaz. Jadi mereka tak bisa menengok saya. Bisa lewat layar tancap di bawah. Tapi di Padang, ibu-ibu bisa menengok Ustaz terang benderang, lampunya nampak jelas. Barulah mereka tahu ganteng juga Ustaz dulu. Maka kalau jadi ibu, ibu yang mempengaruhi anak, anakku akan menjadi da'i, membawa jalan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menyediakan bacaan, berikanlah bacaan-bacaan kepada anak yang mencerdaskan. Hari ulang tahunnya, belikan dia buku. Ini ndak, hari ulang tahun dibelikan kue dengan lilin. Ada pula lagi yang bersemangat, obor dikasih. Saking kan semangat, meniup hembusan napas sekaligus napas terakhir, mati. Su'ul khatimah, ikut tradisi orang kafir jahiliyah. Oleh sebab itu kasih dia bacaan-bacaan yang bagus. Belikan dia tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Berikan dia buku ayah, bagaimana cintanya Buya Hamka kepada ayahnya. Maka ditulisnya buku Ayahku. Maka setelah itu datang pula anaknya Irfan Hamka menulis buku ayah. Ternyata seorang anak cinta pada ayah, anaknya pun juga akan cinta pada dia. Ada satu dosa, kalau kita lakukan di akhirat saja kita dapat efeknya. Apa dia? Mencuri, berzina, khamar, narkoba. Di dunia dia boleh kaya, tapi di akhirat dia akan sengsara. Tapi ada satu dosa kau lakukan, di dunia kau dapat, di akhirat juga pasti dapat. Apa dia? Durhaka pada orang tua. Mengapa Ibrahim itu anaknya luar biasa Ismail? Karena Ibrahim berbakti kepada ayahnya Azar. Sampai-sampai apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, pergi sana jauh-jauh, tinggalkan aku. Apa kata Ibrahim? Apakah Ibrahim melawan ayahnya? Hei kafir. Tak begitu sikapnya. Apa kata Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu. Astaghfirullahaladzim Rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku. Innahu kana bi afiyya, karena Allah itu amat sangat sayang kepada aku dan doanya dikabul, doaku dikabulkannya. Maka begitu sifat Ibrahim, diberikan Allah balasan dua anaknya. Dua-dua anak itu berbakti. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishaq. Buah dari doanya, Rabbi habli minas salihin. Jadi ayah, tanamkan anak menjadi Muhammad. Jadi ibu, tanamkan anak menjadi Muhammad terpuji. Bacaan, belikan dia bacaan-bacaan yang baik. Lingkungan, harus menumbuhkan lingkungan yang akan menjadi da'i. Karena kita sedang menapaki jejak-jejak dakwah. Sekarang guru menganggap dia guru fisika, guru biologi, guru kimia. Masalah akhlak anak didik bukan urusan saya. Saya kan guru matematika, 1 + 1 = 2. Masalah dia tak berakhlak bukan urusan saya. Ini orang tidak paham apa itu tugas menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bertamu ke rumah orang. Ibunya, anak gadisnya, guru. Saya duduk di situ. Apa kata gurunya? Ini kan malam Minggu, malam Ahad. Kamu kok enggak keluar rumah? Tidak, Bu. Saya di rumah aja. Enggak punya pacar ya? Enggak. Hari gini enggak punya pacar. Apa kata dunia? Saya lama termenung. Ini kan guru. Digugu dan ditiru. Cakapnya akan masuk kepala muridnya. Tapi dia bertanya, kenapa tak punya pacar? Itu akan membentuk kepribadian muridnya. Akhirnya muridnya menjadi tidak pede. Masa aku tak punya pacar? Kenapa aku tidak punya pacar? Ini guru apa setan? Ini setan. Tapi berbaju guru. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wal guru. Minal jinnati wal guru. Dari kalangan jin dan guru. Makanya kalau ada guru tidak berbaju muslimah, maka dia sebenarnya adalah setan yang sedang mendidik murid-muridnya untuk memakai pakaian solek jahiliyah. Karena pakaiannya, cara hidupnya, cara soleknya, cara senyumnya, itu semua akan membentuk kepribadian murid-muridnya. Walaupun dia bukan guru akidah akhlak. Makanya dulu di sekolah saya tidak ada pelajaran akhlak. Ketika datang wali murid berkata, ini sekolah agama, kenapa tidak ada pelajaran akhlak? Karena akhlak tidak perlu dipelajari dalam buku. Akhlak menurut etimologi, akhlak menurut terminologi, akhlak menurut Karel Sandring, akhlak menurut akhlak. Tidak, akhlak itu adalah langsung pembentukan karakter. Muhammad SAW dibentuk dalam waktu yang lama, 40 tahun. Sampai-sampai ketika menjual barang pun, ini barangnya kurang bagus, harganya 25. Ini barang harganya harga bagus, barang harga 35. Ini barangnya super bagus, harganya 45. Dulu kalau ada orang ceramah begitu, orang akan ketawa. Mana mungkin? Kalau gitu kita jualan gak laku lah barang kita. Tapi ternyata siapa yang mengamalkan itu sekarang? Non muslim. Ini buah kurang bagus, agak hitam, 25. Ini buah bagus, tidak ada hitamnya, 35. Ini buah bagus sekali, dari luar harganya 55. Dan orang punya barang, ada punya uang, dia akan pilih yang bagus. Maka ke depan dia akan laku terus. Sedangkan orang Islam, dia campur semua, lalu dia tunjukkan yang bagus-bagus, harga sama. Harga 10.000. Ketika orang mendekat, nampak tulisan kecil, 0.5 kilo. Seumur hidup orang yang tertipu akan bertobat. Tobat aku beli di sini. Oleh sebab itu maka cara-cara ini diajarkan Allah kepada Nabi dan dikembangkan kepada umat Muhammad. 40 tahun hidup baru dimulai setelah berumur 40 tahun. Begitu kata orang Barat. Life is beginning. Hidup baru dimulai. Kapan? After 40, setelah 40 tahun. Jadi yang sekarang di bawah 40, hidupnya belum mulai. Ibarat mobil, motor, itu mesin baru panas aja. Belum masuk gigi satu lagi. Kami tak pakai gigi, Pak Ustadz. Kami kan metik, terserahlah. Yang jelas, ketika muda ini sedang pembentukan. Makanya ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Kenapa dia sudah tua pensiun tetap juga pergi ke masjid? Memang dari mudanya dulu. Saya sudah lama kenal sama dia. Itu sahabat dekat saya. Sama-sama muda sama dia. Memang dari mudanya dulu hobi ke masjid. Sampai tua sekarang. Kamu kenal sama dia di mana? Di masjid. Masjid mana? Masjid Jabal Rahmah. Kapan? 20 tahun yang lalu waktu almarhum Ustaz Somad ceramah. Begitulah perkenalan. Kenapa? Dari muda terbawa-bawa sampai tua terubah tidak. Itu kenapa dia tetap keluyuran? Memang dari mudanya dulu keluyuran ke sana kemari. Maka kuliahnya gagal. Maka kerjanya tak betul. Maka rumah tangganya hancur. Kenapa? karena tidak pandai memanage waktu. Oleh sebab itu terbentuklah dia pembentukan karakter diri dari awal 40 tahun. Maka bentuklah ini. Bukan berarti yang pernah punya silap salah di masa lalu lalu tidak punya masa depan. Ini tidak betul. Bagi yang ingin memanage, ya. Tapi yang sudah terlanjur silap salah, cepat-cepat kembali ke jalan. Tubu ilallah taubatan nasuha. Mandi taubat. Gimana mandi taubat Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mandi wajib gimana Pak Ustaz? Kacau ini, tak tahu mandi wajib. Basah semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah lah. Kalau dia salto ke sungai, kepala duluan. Kalau pagi dingin, siram dari kaki duluan, sebelah kanan. Terserah. Hilang dosa saya kalau mandi taubat nih. Insya Allah, apalagi tepi laut Padang. Pergi ke tengah, bukan dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Habis itu baru sholat sunat taubat. Usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi Perti dan NU. Kalau Muhammadiyah, enggak pakai usalli. Allahu Akbar. Niat cukup dalam hati. Tak usah dipermasalahkan masalah usalli tak usalli. Itu usalli talaffuz bin niat dalam mazhab Syafi'i mustahab. Begitu disebutkan dalam al-fiqhu alal madzahibil arba'ah. Kenapa dianjurkan? Bagi yang was-was. Karena kalau tak pakai usalli dia was-was. Allahu Akbar. Kau tahiyatul masjid apa sembahyang sunat taubat? Kau beli apa Pak dia? 3 rakaat apa 4 rakaat? Ragu. Maka untuk menghilangkan keraguan, ini solat apa? Solat sunat taubat. Berapa rakaat? Rakaataini. Ini solat apa? Solat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaatin. Solat apa? Solat isya. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Supaya menguatkan hatinya. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Serahkan dirimu pada Allah. Bahwa kau pernah hidup silap salah di masa lalu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca Fatihah. Setelah itu baca ayat. Apa ayat? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Pilihlah ayat apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ini penting. Fondasi pertama, kuatkan keyakinan diri. Yang kedua, Nabi itu mapan secara ekonomi. Alhamdulillah, masyarakat Minangkabau termasuk di antara suku-suku yang mapan secara ekonomi. Bukan karena saya ceramah di Minangkabau, saya bilang Minangkabau yang mapan. Ceramah di Makassar, saya bilang Makassar yang mapan. Bukan begitu. Karena kita lihat masyarakat Minangkabau, masyarakat perantau, eksplorer kemana-mana. Sampai kata wartawan senior Indonesia, ketika dikatakan masyarakat eksplorer yang menjelajah dunia, katanya hanya Cina, India, Arab. Ada satu yang kurang, kata Pak Rosihan Anwar. Apa itu Minangkabau? Kenapa tak disebut? Bahkan ada pula kemarin kawan mengirim WA ke saya gambar, dibuatnya gambar bulan, Neil Armstrong, ada rumah makan sederhana. Tak dari mana dapat dia, Allahu'alam. Menunjukkan masyarakat kita. Saya kemarin ceramah di Makassar, ketika pas makan coto Makassar, apa kabar Pak? Ya Bapak dari mana? Ambo dari Bukit Tinggi. Orang awak. Ceramah di Pontianak, datang bapak-bapak tentara sampai ke airport diantarnya bawa anaknya. Dari mana? Ambo dari Padang Pak Ustaz. Jadi lama saya pikir berapa orang sebetulnya Minangkabau di dunia. Masyarakat kita pejuang, mapan secara ekonomi. Oleh sebab itu orang yang mapan ekonomi dia tidak bisa didikte. Kenapa? Karena kalau sudah mulut berisi air susah kita bicara. Kenapa Ustadz Jalfatullah bisa bicara lantang? Tak ada keraguan, tak ada kecemasan. Karena tidak ada terikat ekonomi. Tidak ada diikat oleh institusi. Tidak ada mulutnya terikat. Kalau mulut berisi air susah kita bicara. Kalau kita lihat ada orang bicara lantang, itu berarti mulutnya tak berisi air. Kalau mulut berisi air susah bicara. Mana buktinya? Ini contoh. Hmm. Apa maknanya? Kepentingan. Jangan pernah, saya sampai sekarang belum pernah lagi membawa proposal ke camat, ke bupati, ke gubernur, ke menteri, belum pernah. Untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan suku Talang Mamak, suku tertinggal, pernah saya bawa ke menteri. Tapi untuk pribadi, saya tak ingin ada kepentingan, susah saya bicara, susah saya menolak. Ustaz Somad, bisa ceramah ke kantor kami, mohon maaf, saya ada janji di sana. Tapi kalau sudah pernah kita terkait kepentingan ekonomi, untuk mengatakan maaf itu, hanya dua suku kata, maaf, tak bisa, maaf. Berhenti. Ada independensi. Ikna bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa puas dengan pemberian Allah, kau akan menjadi orang yang paling kaya. Banyak orang kaya bermental fakir, kurang, mengemis. Kalau engkau pejabat mengemis, orang tak hormat pada jabatanmu. Tapi kalau kau ulama mengemis meminta, maka kau sudah merendahkan Al-Quran dan sunnah yang kau bawa. Maka mau tak mau, lembu cucuk hidung. Kalau sudah hidungnya dicucuk pakai paku, ditarik, kemanapun pergi dia akan berkata, tak pernah berkata tidak, dia hanya akan berkata, mau. Ayolah ikut. Oleh sebab itu, maka independensi. Dulu orang kalau mau melihat ulama, dilihatnya wajah ulama, ingat dia Allah. Dilihatnya wajah Syekh Burhanuddin Ulakan, ingat dia Allah. Dilihatnya wajah Syekh Abdurrauf Asingkiri, ingat dia Allah. Dilihatnya wajah Buya Hamka, mengingat Allah. Aku kalau kulihat wajah Tuan Fulan, mendekatkan aku pada Allah. Jangankan melihat wajahnya, duduk saja aku di majlisnya, ingat aku pada Allah. Saya tak ingin nanti ada jamaah berkata, aku kalau ku ingat, kalau kulihat wajah Ustaz Somad, ingat aku proposal. Maka Nabi SAW yang kedua menapaki jejak-jejak dakwah Muhammad SAW, mapan secara ekonomi agar tidak mudah didikte, dibawa ke sana kemari. Dari mana Ustaz tahu Nabi Muhammad itu mapan ekonomi? Menikah dia dengan Khadijah, maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. Onta paling murah, bakarah onta masih muda, onta kecil, belum tua, belum besar. Berapa harganya paling murah? 35 juta kali 20 ekor, 700 juta. Anak muda umur 25 tahun menikah, maharnya 700 juta. Orang kaya apa orang miskin? Kaya. Mohon maaf, sejak mendengar ini tentu ibu-ibu naik standar nikah nampak. Salah sendiri, jangan salahkan saya. Salah yang ngasih judul menapaki jejak-jejak dakwah. Nabi Muhammad menikah 25 tahun umurnya. Sekarang orang kuliah S1 selesai 23, ambil S2 25, menyambung lagi S3 28, mencari kerja lagi 2 tahun 30. Kapan mau mencari 700 juta? Akhirnya umur lanjut tak menikah. Kacau. Silap-silap kena LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Maka Nabi menumbuhkan semangat entrepreneur. Bagaimana dia bisa banyak punya duit seperti itu? Dia membawa kambing-kambing Bani Sa'ad, kambing-kambing orang Makkah, in the entrepreneurship Nabi SAW. Lalu setelah itu dia membawa barang-barang dagangan Khadijah. Nabi itu pedagang. Masalah cerita dagang, tak usah cerita di bumi Minangkabau. Sama dengan mengajar itik berenang, sama dengan menggarami air laut. Tak usah Ustaz ajarkan kami. Langsung saja ke kesimpulannya, bahwa Nabi begitu mapan ekonomi. Umur 25 tahun, mahar 700 juta. Itu baru kambingnya, belum ditambah beberapa auqiyah. Dr. Syafi'i Antonio menghitung mahar Nabi itu 1 miliar lebih dengan Khadijah, janda, apalagi gadis. Mendengar cerita ini tentu ibu-ibu menyesal dulu yang dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Zaman kita, seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran. Anak-anak muda yang sekarang ini lebih murah lagi. Pak, izinkan aku meminang anak gadis bapak. Apa yang kau bawa? Kupinang dengan bismillah. Gaya bukan main lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau menikah bismillah. Bukan maksud saya cerita ini menaikkan mahar. Perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran, yang paling murah maharnya. Itu yang paling baik. Dah agak tenang sedikit kan? Banyak yang sesak dengar. Aqalluha mahran. Bahkan ada seorang perempuan mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku mau dinikahi si laki-laki ini, maharnya apa? Bina'laini, sepasang sendal. Aku mau nikah maharnya sepasang sendal." Lalu Nabi bertanya, "Atardina, apakah kau ridha kalau nikahan mahar sepasang sendal?" Kata perempuan itu, "Ya, aku ridha. Boleh." Itu dalil nanti kalau ada yang mau nikah sepasang sendal, boleh. Tapi saya sarankan janganlah. Karena rumah tangga ini kan ada pukul ombak ampas gelombang. Ya kalau pas senang, kalau pas susah, pas kelahi nanti, "Alah, kau dulu kan pakai selop ku nikah." Saya cerita ini bukan untuk mengambil kesimpulan mahar mesti mahal. Ini sampel contoh bahwa Nabi secara ekonomi mapan. Kemapanan ekonomi itu dia membuat dia independen. Dia tidak bisa didikte oleh Abu Ja'al, Abu Lahab, Abu Sufyan tak bisa mendikte dia. Apa kata dia dengan prinsipnya? Law wada'us syamsa, andai mereka letakkan matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, ala an atruka hadzal amra, supaya ku tinggalkan ini, ma taraktu, aku tak akan tinggalkan. Kita bisa berkata begitu. Kenapa? Kalau secara ekonomi mapan dan tidak masuk dunia itu ke dalam hati kita. Banyak pesan-pesan jamaah di internet, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di fanpage. Apa kata mereka? "Jangan Ustaz tergoda, jangan Ustaz tergoda." Alhamdulillah sampai saat ini belum tergoda. Karena memang yang datang tuh ya sekitar 2 juta, 3 juta. Tapi kalau 200, istikharah saya dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami doakan Ustaz istiqomah. Amin amin amin amin amin amin. Bagi yang suka, like and share. Jaga ini. Andai kau tak kaya, hatimu mesti kaya. Karena kalau kau perturutkan, ini tidak pernah ada cukupnya. Kurang kurang kurang kurang kurang. Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, seandainya anak Adam itu punya lembah terbuat dari emas, ada bukit, ada tanah yang landai rendah, ada emas di dalamnya. Andai emas semua isinya, tidak akan pernah kenyang. Sampai kapan? Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya berisi tanah. Tadi dalam perjalanan udah saya dari dulu memanggil beliau udah jel dari dulu. Maka sampai hari ini kalau merubah menjadi ustaz agak payah sedikit. Oke lah, Ustaz Jel Fatullah. Ada jenderal di Jakarta itu Ustaz Somad. Nama tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Jenderal orang awak bana dari Maninjau. Sederhana hidupnya. Patutlah ucapannya tajam. Patutlah analisanya bernas. Patutlah kata-katanya menyentuh. Patutlah orang bersimpati. Kenapa? Dari kesederhanaan. Iqna bima qasamallahu lak. Wakil presiden, deklarator kemerdekaan, di akhir usianya sampai untuk sewa, bayar air dan lampu rumahnya pun tak cukup untuk membayar itu. Siapa dia? Itu Bung Hatta, orang awak mana. Tanamkan kesederhanaan dalam hati. Jangan pernah merasa kurang, kurang, kurang. Walan tamla fagu illa turab, sampai mulut berisi tanah barulah cukup, cukup. Sudah mulut berisi tanah barulah berkata cukup. Selama itu belum, belum, belum, belum. Maka ini dibina, dibentuk. Maka Nabi SAW jejak yang kedua adalah mengikuti jejak-jejak dakwah Nabi Muhammad SAW, memapankan ekonomi. Yang ketiga, apa dia? Masuk fase yang dari 41 ke 53, kekuatan akidah. Akidah benteng utama. Andai sempit dunia ini karena ancaman, karena tekanan, jangan pernah kau stres karena depresi. Sekarang masalahnya akidah. Artis-artis nampaknya bicaranya lantang di depan orang banyak, tidak grogi sedikit pun. Rupanya di dalam dompetnya ada keris kecil. Dapatnya dari mana? Dukun. Kau pakai ini, nanti kau akan berani. Rupanya keberaniannya bukan dari Allah, karena ada keris kecil di dompet. Tiba-tiba pas duduk, patah keris, tercucuk punggung. Hebat, terkenal, masyhur. Rupanya minta hantu di bawah pohon rimbun. Hai, hantu segala, hantu setan segala, datanglah, datanglah, datanglah. Puasa 3 hari tak makan-makan supaya badan lemas, supaya setan datang. Akhirnya setan pun datang, wani piro. Berkawan sama setan, maka hilangkan ini semua. Kalau Anda lahirnya bulan Mei, pakailah cincin pakai batu warna merah, maka aura merah Anda akan bangkit. Wajah Anda menjadi merah, aura Anda merah, mata Anda akan jadi merah. Yakin dia pada itu. Oh, merah-merah mataku kan? Kalau perkara mata merah, ikan busuk pun merah. Jangan lagi percaya kepada yang begini. Kuatkan akidah. Berapa kali anak gadis mengadu diputus calon yang akan meminang, bahkan sudah meminangnya, batal Pak Ustaz. Hancur hati, berkecai bagaikan batu jatuh ke lantai. Kenapa? Dibatalkannya pernikahan Pak Ustaz. Kenapa? Hanya gara-gara bintang tak cocok. Dia Taurus, Taurus kambing. Kamu apa? Pisces ikan. Katanya kambing sama ikan nanti masuk angin, tak cocok. Akhirnya putus kami. Yang kedua itu pun diputusnya juga. Kenapa? Dia Taurus. Perempuan itu apa? Leo. Singa, takut dia diterkam singa. Yang ketiga itu pun putus juga. Kenapa? Capricorn, apa itu? Kalajengking. Jadi sekarang, sampai sekarang tak nikah-nikah. Gara-gara asyik menengok bintang, bintang, bintang. Kazzabal munajjimun walau sodako. Bohong, dusta, tipu orang yang percaya kepada bintang-bintang. Walau sodako, walaupun kelihatannya, ucapannya, kata-katanya benar. Oleh sebab itu Islam mengajarkan la ilaha, berani mengatakan la ilaha la ma'budah bihaqqin illallah, la ilaha la mahbubah bihaqqin illallah, la ilaha la maujudah bihaqqin illallah. 13 tahun menanamkan keyakinan, andai seluruh dunia ini mau membunuh aku wahai Abu Talib, mereka tidak akan bisa membunuh aku kalau tidak kata Allah. Kematian adalah rahasia Allah. Keberanian tak membuat kau cepat mati. Ketakutan tak membuat engkau lambat mati. Kalau tak mati, kata Allah, tidak. Itulah yang membuat sahabat saya, guru saya, bisa berani masuk, menyeberang dari Bangladesh, masuk ke Arakan, masuk ke Rohingya, menengok langsung. Keberanian tak membuat orang cepat mati. Ketakutan tak membuat orang lambat mati. Kalau tak mati, kata Allah, tidak. La in ijtama'atil ummah, semua umat ini berkumpul, ala ayyadurruka bisyai'in, ingin memudaratkan engkau, tidak, kata Allah, maka tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ini sekarang anak muda bawaannya takut aja. Kok kenapa tak jadi sekolah ke Mesir? Takut Pak Ustaz mati di laut merah. Kenapa tak jadi kuliah ke Bandung? Takut Pak Ustaz mati naik pesawat. Sekarang kalau mati, mati. Minum kopi aja mati. Ini minumnya kopi Mirna, mati. Maka tanamkan keyakinan yang kuat. Aqidah. Aqidah diambil dari 3. Aqadah. Artinya simpul tali. Ambil tali, simpul kuat. Simpul tali, simpul mati, jangan macam simpul sepatu. Kalau simpul sepatu terasa sempit, longgarkan. Simpulnya, simpulnya, simpul, jangan macam simpul jemuran. Terasa pendek, panjangkan. Tapi simpul mati, siapapun yang menawar, maka kau tidak akan pernah berkata ya. Kenapa? Itulah prinsip tanamkan akidah. Masalah rezeki, wa ma min dabbatin fil ardh, tidak ada yang melata di atas muka bumi illa Allah rizquha. Ini kan masalah sekarang ni UUD, ujung-ujungnya duit. UUW, ujung-ujungnya wanita. UUP, ujung-ujungnya perut. Ini sengaja diciptakan Allah jauh perut sama otak, sengaja dibuat Allah jauh. Ini perut, ini otak, ini kemaluan. Tapi ada orang yang bersatu antara otak dengan perut dengan kemaluan. Di situ otaknya, di situ kemaluannya. Di situ otaknya, di situ perutnya. Macam udang. Oleh sebab itu maka sengaja dijauhkan Allah supaya kita berpikir jernih. Masyarakat konsumtif hanya gara-gara 50 ribu dijualnya suaranya hanya untuk suatu kebatilan. Insya Allah di Padang orang tidak akan menjual suara. Kalau dikasihnya 50 ribu di Padang, mana laku? Kalau 500 tidak, 5 juta nah, tak yakin saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka keyakinan akidah itulah. Makanya kita tetap naik pesawat tak takut. Kenapa? Bertakbir sampai di atas pesawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang kutinggalkan antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahal. Keselama dalam perjalanan engkaulah sahabat kawan bersama, sedangkan dalam yang kutinggalkan keluarga ada Allah juga bersama mereka. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun kau berada, kau tetap bersama dengan Allah. Ma'iyatullah. Itu yang dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jabal Thur ketika Abu Bakar ketakutan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka kafir Quraisy menangkap kita? Apa kata Nabi? La ta'zan. La ta'zan dan bisat. Jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan kau sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Itu juga yang dikatakan Musa ketika Bani Israel menengok pasukan Fir'aun mengejar dari belakang. Innalamudrakun. Mikar akan menangkap kita. Mereka akan menangkap kita, Musa. Apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak. Innama iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah. Besar cobaan ini, kecil. Kenapa? Karena ada dia yang maha besar. Allahu Akbar. Pahamlah jamaah. Patutlah ustaz tetap tegar diejek, dicaci maki oleh mereka di internet itu. Ini rahasianya rupanya. Ustaz tak stres membaca mereka ngejek-ngejek ustaz di sana. Tak stres, kenapa? Tak pernah saya baca. Sudah 2 hari HP saya tak aktif. Kenapa? Diblokir banyak betul orang masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh sebab itu maka tanamkan keyakinan. Ini proses. Yang pertama, bentuk keberanian berkarakter. Yang kedua, buat mapan secara ekonomi dengan membangkitkan entrepreneurship. Yang ketiga, maka kuatkan keyakinan selama 13 tahun ditanamkan Nabi. Akidah, akidah, akidah. Salat nanti belakangan. Puasa nanti di Madinah. Haji nanti tahun terakhir. Akikah nanti tahun kedua. Salat Idul Fitri, Idul Adha nanti. Tapi yang 13 tahun ini akidah, akidah, akidah. Tapi jangan pulang dari pengajian ini dibalik. Kau tak salat nanti. Kau tak puasa nanti setelah hijrah. Tak salat Idul Fitri nanti. Yang pertama ini akidah aja dulu ya. Bukan begitu maksudnya. Ini cerita tentang proses. Yang keempat, apa dia? Kenapa dakwah Nabi itu berhasil? Setelah pindah ke Madinah, Nabi menguasai politik. Kalau politik tidak dikuasai orang Islam, maka orang Islam akan merasakan sakitnya dipimpin oleh orang yang tak peduli pada politik. Orang Islam mesti peduli pada politik. Apa kata Imam Syahid Hasan Al-Banna? Al-Muslim, seorang Muslim, layyutimma islamahu, dia belum menyempurnakan keislamannya, hatta yakuna siyasian, sampai dia peduli pada politik. Muhtamman biha, peduli, perhatian, konsen pada politik. Wa ghuyuran alaiha, lan yutimma islamahu illa ayakuna siyasian, ba'idun nazar an su'uni ummatih, punya visi pandangan ke depan tentang umatnya. Muhtamman biha, peduli. Wa ghuyuran alaiha, cemburu, ada sifat ingin perubahan. Islam, kalau ingin cari selamat, masuk ke dalam masjid, petik tasbih, pejamkan mata. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Pak, bapak masih berzikir juga lagi. Itu mereka sudah kristenisasi, sekeliling kampung sudah. Biar aja lah, tak apa-apa, Allah memberi hidayah. Astaghfirullah. Bapak-bapak, tanah kita sudah digarap orang, sudah habis, sudah berdiri bangunan-bangunannya, ruko-rukonya, tak apa-apa. Kalau Allah berkata tidak, tak akan terjadi. Astaghfir. Bapak-bapak, mereka sudah mau menyerang masjid kita. Kalau tidak, kata Allah tidak. Bapak-bapak, mereka sudah masuk. Apa? Ayo kita bergerak. Seandainya Syekh Tarekat itu dulu cuma berzikir dalam kelambu, tidak mungkin dia dicampakkan sampai ke Cape Town, Afrika Selatan. Siapa dia? Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Bergerar Tajul Khalwati dari Irak. Kenapa disebut Tajul Khalwati? Tajul artinya Tajul Crown. Apa bahasa awak crown? Mahkota. Payah, lupa bahasa awak dah lah lama. Tajul Khalwati, mahkota tarekat Khalwatiyah. Karena dia ambil tarekat itu dari Irak. Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati bergerak seorang Syekh Mursyid tarekat sampai dicampakkan ke Afrika Selatan. Sampai hari ini makamnya di Afrika Selatan. Syekh Abdul Raub As-Singkili punya 3 murid. Syekh Abdul Raub Singkili tarekatnya Syattariyah. Lalu turun kepada muridnya 1 orang bernama Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Tarekatnya Syattariyah, dia balik ke Sulawesi Selatan, Makassar. Lalu 1 lagi nama muridnya Syekh Muhyid Pamijahan, Jawa Barat. Yang 1 lagi pulang ke Sumatera Barat, namanya Syekh Burhanuddin Ulakan Syattariyah. Mereka bukan hanya sekedar memetik tasbih, tapi mereka adalah haraki pergerakan-pergerakan. Itu yang membuat Belanda itu cemas. Kalau cuma berzikir saja, apa kata Belanda? Petik adalah zikir kau sampai mati. Tak akan peduli. Siapa yang membangkitkan semangat jihad, mengusir tentara Mussolini dari negerinya Muammar Gaddafi, Libya, tarekat Sanusiyah? Maka jujur, luruskan balik pemahaman ini. Ini adalah satu jalan yang ingin bergerak dari jalur Muhammadiyah, silakan. Dari jalur Nahdlatul Ulama, silakan. Dari jalur pergerakan partai, silakan. Tapi semuanya akan bertemu pada satu titik, menolong agama Allah dengan perjuangan. Ba'idun Nazar punya sisi pandang yang jauh ke depan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita ambil paku, kita coblos gambar orang, kita sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku Abdul Somad bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini layak untuk memimpin aku 5 tahun ke depan. Cucuklah lubang hidungnya. Kenapa? Karena itu persaksian. Ibu sudah istikharah? Sudah Pak Ustaz. Usolli us-sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Mana yang ibu pilih? Nampaknya gambar iko Pak Ustaz. Di apa gambar ikonan dipilih? Setiap malam ditutui mato enyolan dan terbayang-bayang. Kenapa itu yang terbayang? Lama mengasih baju kaos 3 rebana cie 20 surat yasin 2 jam dindiang 1. Setiap kalinya datang ke masjid kami, kami nyanyikan lagu minta dana. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana, la la la la la la la. Ingat, man ghashana falaysa minna, siapa yang menipu kami, siapa yang curang, siapa yang berkhianat. Wa may yaghlul, siapa yang berkhianat, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa pengkhianatannya hari kiamat. Maka politik harus dipegang oleh umat Islam. Ustaz berceramah bolak-balik, maksiat, maksiat, hancurkan, tutup. Orang membuat maksiat, diam saja. Tapi begitu ada kekuasaan di ujung jari, langsung tanda tangan, Alexis tutup. Selesai. Habis. Allahu Akbar. Pegang kekuasaan. Jangan ketika kekuasaan sudah tak di tangan, barulah datang ke Ustaz. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk menolong agama Allah? Terlambat sudah kau datang padaku. Dulu ente kemana aja? Kemana aja selama ini? Pakailah segenggam kekuasaan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka politik 10 tahun Nabi Muhammad SAW berkuasa di kota Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah tak ada kuasa. Makanya tidak ada solat berjamaah di Makkah. Carikan saya hadis mana Nabi solat berjamaah di Makkah. Tak ada. Pernah Nabi sholat berjamaah tadi, makmumnya di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah. Mana ada? Sedangkan Nabi sholat sendiri aja di samping Ka'bah, ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, dicekik mereka lehernya, disiram mereka pakai kotoran unta, datang Fatimah menolong. Makanya kalau ada jamaah di sekitar Masjid Jabal Rahmah ini tak ada datang kemari, jangan suuzon, mungkin dia takut dicekik Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi ketika Nabi sudah punya kekuasaan, maka dia bisa check and recheck. Selesai sholat, dia menghadap ke jamaah, dia bertanya, Asyhadun fulan, mana sepulan? Asyhadun fulan, mana sepulan? Asyhadun mana sepulan? Bisa. Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan. Saya tak pernah selesai sholat nanya, mana Pak Anu? Mana Asyhadun? Kenapa Ustaz tanya? Saya tak ada kuasa. Saya tak berani nanya. Tapi kalau saya gubernur, bisa saya tanya, mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kantor? Mana kepala? Mana yang tak berkepala? Kenapa tak datang? Segenggam kekuasaan. Nabi SAW, meninggal Nabi, naik Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, naik Umar. Meninggal Umar, naik Utsman. Meninggal Utsman, naik Ali. Meninggal Ali, naik Bani Umayyah. Habis Bani Umayyah, naik Bani Abbasiyah. Itu yang diceritakan Ustaz Jel Fatullah tadi. Berkuasa Islam di Madinah, berkuasa Islam di Baghdad, hancur, muncul lagi kekuasaan di Spanyol. Hancur di Spanyol, naik Turki Utsmani. Islam tidak akan pernah hancur. Dan insya Allah, satu yang belum bangkit, sudah pernah di Arab, sudah pernah di Persia, sudah pernah di Spanyol, sudah pernah di Turki, akan bangkit di Indonesia insya Allah. Allahu Akbar. Kalau begini teriakannya luar biasa. Tadi saya mulai tausiah jam 1.15, sekarang pas jam 2.15, 60 menit. Di sini tertulis jam 2.30 habis, tinggal 15 menit lagi. Saya di mana-mana bicara 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi di botol kokete setengah jam. Yang kelima, baru 4 tadi bicara kita. Yang kelima, Nabi memberikan posisi tepat. The right job and the right place. Pekerjaan yang tepat diberikan pada orang yang tepat. Dia tidak angkat itu menantunya, sepupunya, sama-sama Quraisy, Sayyidina Ali, tapi dia angkat Bilal bin Abi Rabah naik ke atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Bilal yang naik ke atas? Nabi ingin menunjukkan ini orang yang layak. Diangkatnya menjadi panglima perang Usamah ibn Zaid, walaupun umurnya 18 tahun, anak muda 18 tahun diangkatnya. Sebagian sahabat tak setuju, tapi ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Diangkatnya penerjemahnya anak muda, meninggal umur 20 tahun. Nabi meninggal umur penerjemahnya itu 20 tahun. Namanya Zaid ibn Thabit, anak-anak muda diangkat. Jadi jangan bayangkan sahabat Nabi itu orang tua, jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua. Itu terlalu banyak nonton film Satria Ular. Dikeliling Nabi itu adalah anak-anak muda. Memang ada orang tua, tapi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Maka kita tempatkanlah pembagian kerja sesuai dengan yang dijanjikan, diceritakan Allah dalam Al-Quran. Inilah lima rahasia mau menapaki. Kalau mau bangkit lagi ke depan, kita ikutkan insyaallah kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, bagaimana caranya kita mengembalikan benda uang dari hasil korupsi agar bisa diampunkan Allah? Balikkan semuanya, cari orangnya lagi. Kalau orangnya tidak ada, sudah meninggal dunia, sudah tidak jelas, bagaimana cara mengembalikannya? Serahkan ke masalih ammah. Masalih ammah, maslahat kepentingan umum. Masjid, musalla, MDA, pondok pesantren, panti jompo, panti yatim. Kumpulkan semua duit korupsi itu, antarkan ke sana. Nih, jangan duit korupsi dibawa ke Makkah. Mau dicucinya di Makkah pakai air zam-zam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dah suci, enak aja. Baik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau hajimu tak diterima, umrahmu tak diterima, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Hati-hati, jangan sangka bersih hanya karena pergi haji dan umrah. Balikkan semua. Wa may yaghlul, siapa yang curang, nanti di akhirat dia akan memikul kecurangannya. Di akhirat ada nanti orang yang memikul kambing, mengembek, mbek, yang dulu curang kambing. Di akhirat nanti ada yang memikul Innova plat merah. Di akhirat nanti ada yang memikul bakwan, yang dulu waktu sekolah bayar makan satu, bayar dua, bayar makan dua, bayar satu. Ada yang memikul salah lawak gara-gara curang. Hati-hati, sekecil apapun akan kita bawa kecurangan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun kecurangan itu. Jangan sampai kita curang. Termasuk dalam ceramah ini pun tak boleh curang. Makanya saya setiap selesai, demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum. Belum lagi, baru ini masih ada. Saya sekarang sedang dililit utang. Saya sudah usaha dan doa agar keluar dari masalah, tapi makin parah. Sampai-sampai untuk makan anak istri pun susah. Apa doa lepas dari utang? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id-daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, jauhkan aku dari susah hati dan kesulitan. Wal ajzi wal kasal, jauhkan aku dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhl, jauhkan aku dari sifat pengecut dan pelit. Wa dhala'id-daini wa ghalabatir rijal, jauhkan aku dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Itu pesan Nabi pada sahabat yang mengaku sedang dililit hutang. Dan kalau ada saudara kawan yang punya duit modal, bantu saudara kita ini untuk melepasi hutangnya. Maka mayyassara an mu'sirin, siapa menolong saudara dalam kesulitan, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah akan memudahkan dia pada hari kiamat. Wallahu fi auni al-'abdi, Allah akan menolong seorang hamba. Maka al-'abdu fi auni akhih, selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Apa sebabnya doa saya tak dikabulkan Allah, Pak Ustaz? Bukan doanya tak dikabulkan, hanya pending sebentar saja. InsyaAllah nanti akan dikabulkan Allah. Tak ada doa yang tak dikabulkan Allah. Ud'uni astajib lakum, doalah kamu padaku, akan aku kabulkan. Apa beda Khawarij sama Syiah? Khawarij mengatakan orang yang melakukan dosa besar maka dia penghuni neraka Jahannam kekal selamanya. Itu Khawarij. Siapa yang melakukan dosa besar dan dia mengkafirkan semua orang selain dia, siapa yang bukan dia, maka kafir, Khawarij. Sedangkan Syiah, perbedaannya dengan kita ada lima, kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Yang pertama, Syiah meyakini Imam 12. Siapa yang tak percaya kepada Imam 12, kafir. Yang kedua, Syiah meyakini pengganti Nabi adalah Ali. Maka Abu Bakar, Umar dan sahabat perampok, maka mereka mengkafirkan sahabat Abu Bakar, laknatullah alaih. Tiga, Quran kata mereka yang asli namanya Mus'haf Fatimah. Mus'haf Fatimah akan dibawa Imam Al-Qa'im nanti pas mau hari kiamat. Sedang sekarang ini Quran palsu. Tapi sementara yang asli itu datang, pakai aja Quran yang KW itu dulu, kata dia. Yang keempat, mereka meyakini taqiyah. Taqiyah artinya kalau kebetulan dia gabung sama orang Ahlus Sunnah, dia ngaku Sunni. Kau Sunnah apa Syiah? Aku Sunni. Kalau kebetulan banyak Syiah, aku Syiah. Tapi kalau kebetulan campur-campur, kau apa? Aku Susi. Sunnah Syiah. Yang kelima, mereka meyakini bada, bada ya budu. Tuhan tak tahu apa yang akan terjadi. Makanya kata dia ada nasakh mansukh, karena Tuhan tak tahu apa yang terjadi besok. Maka kata dia bada ya budu. Nah, itu kata Syekh Ali Jum'ah. Apa itu aliran Mu'tazilah? Mu'tazilah mengatakan bahwa takdir tak ada. Wasil bin Atha satu majlis dengan Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in. Kata Imam Hasan Al-Basri, ini ada rukun iman enam, takdir. Kata dia tak ada tuh takdir-takdir. Nah, makanya muncul gerakan neo Mu'tazilah. Mu'tazilah gaya baru, rukun imannya lima saja. Takdir itu kata dia menyebabkan kemunduran. Lalu kemudian perbedaan mendasar lagi dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Quran bukan kalamullah. Oh, makanya Imam Ahmad bin Ambal pernah dipenjara gara-gara kasus Mu'tazilah yang mengatakan Quran cukup habis. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita ada 4 tabligh akbar lagi nanti malam, besok subuh dan besok siang. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.